Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَأَيَّتُهَا الْأَخَوَاتُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُنَّ. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah serta para sahabatnya yang telah berjuang mengorbankan jiwa mereka, harta mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi. Sesungguhnya mereka para sahabat Nabi, perjuangan mereka tak tanggung-tanggung. Rela mengorbankan harta mereka, jiwa mereka untuk agama Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat hidupku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini luar biasa. Sehingga dengan perjuangan para sahabat, agama dengan mudah kita amalkan hari ini. Kalau dulu Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran bapak-bapak dekat Ka'bah, seusia beliau ketika itu ketika usia 14 tahun atau hampir 15 tahun, beliau baca Al-Quran. Di saat beliau baca Al-Quran di dekat Ka'bah, orang melempari. Orang-orang melempari. Berdarah badannya. Ia pulang. Maka sahabat yang senior-senior ngomong, inilah yang kami khawatirkan dari kamu. Karena tidak ada dekingan yang akan menghalangi beliau. Beliau enggak ada paman-pamannya, keluarga-keluarganya yang akan menghalangi ketika ada orang-orang yang akan menyakiti Abdullah bin Mas'ud ketika itu. Tapi tahukah kita apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Jawaban yang menakjubkan. Apakah jawabannya itu? Allahu Akbar. Saya merasakan kegembiraan yang tidak pernah saya merasakan kegembiraan sebelum ini. Allahu Akbar. Hari ini ada enggak orang yang baca Quran dilempari? Kalau saya ngomong sama anak-anak, paling kalau antum pulang itu ya baca Quran dilempari juga, tapi pelemparnya bukan batu, warnanya merah, gambar kakek kita Soekarno Hatta, ya, angkanya 100.000 perak. Itu lempari juga, tapi lempari dengan uang. Allah, perjuangan para sahabat. Oleh karena itu kita harus bersyukur agama ini dengan mudah kita amalkan hari ini. Artinya kalau dulu mereka para sahabat hidupnya matinya hanya untuk Allah, mereka mampu. Hari ini kita tenang, bahagia, damai dalam kondisi aman, tidak ada apa-apanya. Kita harus hidup kita jauh lebih bersemangat, lebih bergairah untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal menuju hari akhirat kelak. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat hari ini. Ada di antara antum datang dari desa lain, dari tempat-tempat yang lain, bawa kendaraan antum, ya, bawa istri antum, belajar agama. Walaupun keutamaan perempuan ya salat sunnah itu ya enggak diragukan lagi, di rumah lebih utama. tapi mungkin karena antum pengen belajar agama, pengen yang lainnya, ya, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi juga tidak mesti, oh mesti kalau enggak ke masjid nanti enggak salat lagi. Ibu ummahat juga harus paham, wasal wanita yang paling utama itu di rumahnya. Ya, barakallahu fiikum. Baik. Pada malam ini yang dirahmati Allah taala ini, saya ingin menyambung apa yang saya sampaikan malam sebelumnya tentang harta. Namun pada malam ini tentang sedekah, tentang zakat semalam-malam sebelumnya, pada malam ini saya akan membahas satu tema, yaitu agar harta berbuah berkah. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ragukan hakul muslimi 'alal muslimi syittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain 6 perkara. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Lafaz salam seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Semoga keselamatan atasmu, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya. Pernahkah kita berpikir seperti apa keberkahan? Apa itu berkah? Berkah itu apa? Ini doa yang sangat agung. Enggak boleh kita ganti dengan yang lain. Selamat pagi. Atau yang lain, good morning dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh ganti dengan hal itu. Hatta para ulama menjelaskan kepada kita, manakala jumpa orang lain cuma dengan acung tangan angkat ke atas, tengok mausul amma musafil azza ada oleh Sayyid Fathinada. Ya. Beliau hafizullah taala menjelaskan tidak boleh seperti itu. Kita umat Islam, assalamualaikum, afshus salam bainakum, sebarkan salam antara kalian. Allah. Ternyata kita didoakan salam ke rahmat Allah dan keberkahannya. Sekarang kita ingin sedikit membahas arti berkah. Sebenarnya permasalahan berkah bukan kita inginkan dari harta kita saja. Kita ingin hidup kita, bahkan tubuh kita ini berkah, mendapatkan keberkahan, hidup yang barokah. Seperti apa? Hidup seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih muda, tidak sempat nikah, masya Allah beliau wafat, karya ilmiahnya sampai hari ini masih bisa dibaca. Arba'in An-Nawawiyah, Riyad As-Salihin, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Allahu Akbar. Seperti Al-Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, karyanya hari ini, ilmunya hari ini, dia adalah satu firqah dalalah, melainkan beliau bantah. Beliau tidak sempat nikah, keberkahan pada sisi umurnya. Namun pada kesempatan ini kita khususkan tentang keberkahan harta. Walaupun pembahasan kita ini juga akan, apabila kita amalkan yang disebutkan oleh para ulama dan ahli ilmu ini, maka kita juga dapatkan keberkahan dari seluruh sisi kehidupan kita, jasad kita, jasmani kita, harta kita dan lain sebagainya. Apa arti berkah? Berkah dalam bahasa Arab al-barakah. Bila kita pelajari sebenarnya, baik melalui ilmu bahasa atau melalui dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka al-barakah memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat luas tentang. Secara bahasa al-barakah ini berarti berkembang atau bertambah atau kebahagiaan. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Adapun jika ditinjau dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka Al-Barakah memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari sisi bahasanya. Al-Barakah tersebut adalah kebaikan dan perkembangan ya, dari harta yang dimiliki atau sesuatu yang dimiliki itu. Tetapi dia tidak hanya sebatas wujud nyatanya, tidak sebagai wujud nyatanya saja, realnya saja, faktanya saja. Misalkan kita punya harta nanti 1 juta jadi 1.500.000, tidak demikian. Namun berkembang dari sisi yang lainnya, manfaatnya. Barakallahu fikum. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia harta yang barokah ini berkurang pada realnya, tapi bermanfaat di sisi Allah dan bermanfaat di dalam pandangan Allah untuk akhiratnya dan untuk dunianya. Allahu akbar. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala, apa poin-poin yang akan mendatangkan keberkahan di dalam harta kita, bahkan juga dalam hidup kita? Di dalam surah Al-Quran, surah Al-A'raf, Allah menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk satu kampung beriman, atau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, sungguh kami akan bukakan alaihim atas mereka barakatim minas sama', keberkahan-keberkahan. Ini barokat jamak berkah, keberkahan-keberkahan dari langit, wal ardh, dan bumi. Allah pancarkan keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka tidak percaya dengan ayat kami, maka kami berikan azab kepada mereka disebabkan perbuatan mereka. Maka dari sini jelaslah, tampaklah bahwa iman dan takwa adalah sumber keberkahan itu. Allahu akbar. Bahkan saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala, ketika Aceh ditimpa tsunami, kita menuduh alam sebagai penyebabnya, yaitu dengan mengatakan itu karena akibat dari pergerakan atau benturan antara lempengan bumi ini dengan lempengan bumi itu dan seterusnya. Atau ketika kita musibah lumpur, ya, lumpur di mana, di Porong, ya, ya, labindo dan lain sebagainya, kita ramai-ramai menuduh alam dengan menuduh alam ini dengan mengatakan ini dampak dari gempa yang terjadi di wilayah Jogja dan yang lainnya. Ketika ada banjir melanda misalkan ibu kota Jakarta, kita mengatakan begini dan begini secara alam mungkin, tapi pernahkah kita berpikir jauh lebih dari itu? Sebab di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allahu akbar. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Apa sebabnya? Di darat, fil barri wal bahri, di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan anak manusia, liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan, ya, kepada mereka sebagian dari akibat-akibat perbuatan mereka, dan mereka, ya, pasti akan kembali kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala, bila demikian adanya, maka mana mungkin Allah memberkahi kehidupan? Ya. Bukankah pola pikir semacam itu adalah pola pikir yang menyebabkan Qarun dulu diazab? Ya, ia ditelan oleh bumi. Di mana ia mengatakan, Allah menceritakan dalam surah Al-Qasas, qala innama utitu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nanti jumpa dengan sahabat lamanya yang dulu mungkin sama sekolah SD, nanti cerita-cerita kamu jadi orang kaya sekarang, ya inilah, ya, ini ku dapatkan semua karena dulu saya sekolah begini, ilmunya Qarun. Saudaraku yang kucintai, karena Allah SWT, dia berhasil dalam sawitnya, berhasil dalam karetnya, ia hanya menyandarkan semuanya kepada Allah, kepada dirinya, tidak ada dalam lisannya Allah, dalam hatinya juga tidak ada Allah, la ilaha illallah. Inilah orang yang pernah disebutkan Rasulullah, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisa. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian. Ia tak mungkin pikirannya, saya menyembah dinar, saya menyembah duit, saya menyembah sawit, saya menyembah di ringgit. Tidak. Tapi keterikatan hatinya kepada sawit, duit, dan ringgit itulah yang menjadikan hakikat penyembahannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Poin yang pertama yang menjadikan berkahnya harta kita, apa? Iman dan ketakwaan kepada Allah. Berarti ketakwaan ini amal saleh. di mana Allah Rabbul Alamin juga menyebutkan dalam surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falayuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka sungguh betul-betul, ini kalimatnya falayuhyiyannahu. Di sini ada kalimat taukid, penguatan, benar-benar kami akan berikan ia, hidupkan ia dengan hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang elok. Inilah hidup yang barokah. Allah. Kalau dia punya jasmani, jasmaninya barokah. Kalau dia punya pakaian, pakaiannya barokah. Kalau dia punya kendaraan, kendaraannya barokah. Kalau dia punya harta, hartanya barokah. Allahu akbar. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam cerita tentang Khadir alaihi salam bersama Nabi Musa alaihi salam, maka Allah menceritakan, wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashadduhuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ceritanya, adapun dinding rumah ya itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim, di mana Khadir alaihissalam dinding rumah ini sudah roboh, kemudian dia tegakkan kembali. Ini milik dua anak yatim. Di bawahnya ada harta benda tersimpan bagi mereka berdua. Harta benda ayahnya, harta simpanan ayahnya. Maka Allah menghendaki anak ini sampai dewasa. Kenapa? Agar anak ini mendapatkan nanti hartanya ini. Wa kana abuhuma shaliha, dan adalah kedua orang tuanya itu, bapaknya itu shaliha, seorang yang saleh. Maka para ulama menyebutkan berarti kesalihan akan memberikan barakah. Disebutkan abuhuma ini itu bukan ayah kandungnya, tetapi adalah kakeknya yang ketujuh yang semasa hidupnya berprofesi sebagai tukang tenun. Yang ketujuh dulu. Ternyata ada di bawah rumahnya itu harta. Dan kena kesolehannya, Allah masih berkahkan hartanya. Allah. Sebagaimana berkahnya harta Utsman ibn Affan. Hari ini di negeri Saudi masih ada satu rekening yang rekening itu tidak atas nama orang hidup tapi atas nama orang mati, dan ia adalah sahabat Nabi yang mulia Utsman ibn Affan. Allah. Kenapa? Karena dulu Utsman ibn Affan infakkan kebunnya untuk agama Allah Rabbul Alamin berlalu sekian abad lamanya, sampai hari ini hartanya itu masih ada, dan kerajaan Saudi kena perhatian mereka dengan harta wakaf, perhatian mereka dengan amal saleh. Ya Allahu Akbar. Maka sampai hari ini ada sebuah rekening atas nama Utsman ibn Affan dan harta itu berkembang. Allahu Akbar. Kesalehan membawa berkah. Allahu Akbar. Pak bayangkan itu, ya? Atau mungkin juga antara orang tua kita dulu duriannya dia tanam, karena kesolehannya duriannya masih ada, karena niatnya dulu biar dimakan oleh orang-orang. Oh, ya, maka dari kisah ini para ulama menyebutkan kesolehan akan mendatangkan keberkahan harta. Allahu Akbar. Kalau tidak saleh, wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dunka wa nashruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Quran dan Sunnah, dari zikir kepada Allah, maka ia akan dapatkan ma'isyatan dunka, kehidupan yang sempit. Dan yang lebih bahayanya, wa nashruhu yawmal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan ia di hari akhirat kelak dalam keadaan buta. La ilaha illallah. Bahkan untuk menjelaskan bahwa kemaksiatan akan memberikan dampak yang buruk kepada keberkahan harta kita, maka di mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang dapat saja tercegah dari rezekinya akibat dari dosa yang ia kerjakan. Dan rezeki bukan hanya berupa nominal. Rezeki bukan hanya dalam bentuk uang saja. Dia mungkin boleh dapat banyak uang, tapi keberkahan tidak ada, tak ada manfaat dalam hidupnya. Ada orang punya uang sedikit tapi bermakna bagi kehidupannya. Allahu Akbar. Itu poin yang kedua yang mendatangkan keberkahan harta. Apalagi yang akan mendatangkan keberkahan harta? mensyukuri segala nikmat Allah. Sebab kita sudah sama tahu ayatnya, di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumandangkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan ditambah, kami akan tambah nikmatmu itu kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat lasyadid, sangat bersengatan, bersengatan. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah saya punya harta, saya punya rezeki. Nah, ini syukur dengan lisan. Dan di antara bentuk syukur juga adalah menggunakan harta kekayaan untuk mendukung peribadahan kepada Allah. Kita punya harta, mobil, kendaraan, ya, sepeda motor, kita bawa harta ini untuk ketaatan kepada Allah. Allahu Akbar. Ya. Saudaraku yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malam hingga kedua kaki beliau menjadi bengkak. Rasul salat malam, dua kakinya menjadi bengkak, padahal dosa-dosanya diampuni. Tatkala istri beliau bertanya, Aisyah radhiyallahu anha tercinta berkata kepada beliau, "Lima tasna hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau buat seperti ini hai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Sungguh dosa-dosamu yang telah berlalu, yang akan datang itu diampuni ya Rasulullah. Kenapa engkau buat seperti ini? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura? Allahu Akbar. Apa tidak boleh saya? Apa tak layak saya menjadi hamba yang bersyukur? Dosanya sudah diampuni, yang berlalu dan yang akan datang Allah sudah jamin. Kenapa kakinya sampai bengkak-bengkak? Sampai kalau dalam Ramadan ini terlihat oleh para sahabat, Rasul di malam 21 basah hidungnya. Kalau malam itu turun hujan dan beliau sedang bersujud di hadapan kepada Allah di masjid, masjidnya ketika itu. Allahu Akbar. Apa jawabannya? Afala akunu 'abdan syakura? Apakah tidak layak saya menjadi hamba yang bersyukur? Syukur. Allahu Akbar. Nah ini dia Pak. Ya oleh karena itu, ini menggunakan harta untuk mendukung peribadahan kepada Allah. Kita gunakan harta kita ini, apa yang bisa kita gunakan. Cuman kita seringkali tertipu dengan harta ini, karena memang harta ini menipu ya. Makanya Rasul menyebutkan, ya ayyuhallazi, Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat, dari mengingat Allah. Berarti harta melalaikan kita dari mengingat Allah, anak-anak juga melalaikan kita dari mengingat Allah. Anak-anak, kalau mak anak-anak, jangankan maknya, anaknya membuat kita lalai, apalagi mak dia. Barakallahu fikum. Ya, karena fitnah lelaki setelah peninggalan Rasulullah adalah wanita. Barakallahu fikum. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu harta ini seringkali kita membuat kita tertipu. Niat hati seperti kisahnya, kisah-kisah orang-orang terdahulu ya. Niat hati awal itu saya pengen ini, nanti kalau saya sudah punya kendaraan insyaallah saya ikut daurah. Atau saya sudah punya kendaraan nanti insyaallah rajin ngaji. Nah, itu setan. Setan itu seringkali mengaitkan sesuatu itu kepada waktu dan kepada aksesoris yang kita punya. Nanti kalau saya sudah dapat ini insyaallah. Nah, itu bisikan setan itu. Setan itu merancang kita agar senantiasa berhayal dan berangan-angan untuk beribadah, agar kita mati dan berangan-angan untuk masuk surga. Akhirnya hanya angan-angan masuk surga, tidak jadi masuk surga. Nah, itu tipu daya setan. La'natullah alaih. Kita bagaimana setan hanya sampai mati kita berangan-angan masuk surga, tidak jadi masuk surga. Itu hayalan setan. Sebab yang akan menjadikan masuk surga itu bukan hayalan untuk beramal, namun amalan itu sendiri. Bima kanu ya malun, dengan amalan yang mereka amalkan, bukan dengan angan-angan mereka untuk beramal. Amal bukan begitu. Barakallahu fikum. Ya, jadi kita harus ingat, sebab di kulli umatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Bagi setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta benda ini. Oleh karena itu, satu hari manakala Abu Ubaidah bin Jarrah kurang dari negeri Bahrain membawa harta upeti, ya, sampai disebutkan sebagian sahabat daripada senyum, ini kita dapat harta bagian nanti. Ya, siapa pula sih yang enggak mau harta, ya? Tapi Rasul memberikan nasihat indah kepada para sahabatnya bagaimana bersikap terhadap dunia dengan harta dan segala pernak-perniknya ini. Maka Rasul pun memberikan nasihat, "Mal faqru ahsha 'alaikum." Duhai sahabatku, bukan kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian, tapi adalah harta. Dunia yang hijau ranau itu, yang gemilau itu, ya, masya Allah, yang berkilau itu datang kepada kalian, menghancurkan kalian, memporak-porandakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu dihancurkan oleh harta. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara bentuk syukur juga dari harta ini melakukan sujud syukur setiap kali mendapatkan kenikmatan baru. Kita sujud syukur, ya, anau kana idza ja'ahu amru sururin aw ushira bi khalwa sajidan syakiran lillah. Di mana Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya juga menyebutkan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, diberi kabar gembira tentangnya, beliau segera bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Antum dapat harta, nah, maka apa? Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sesungguhnya harta bukan nikmat. Nikmat itu secara hakiki adalah yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Itu nikmat paling bagus. Makanya hari-hari orang Islam itu bukan Rasul tidak mendoakan akan dapat harta banyak, bukan demikian. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, beri saya ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang diterima. Ini kata Syekh Abdul Razak tujuan hidup seorang muslim. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang diterima. Kalau amal kita sudah diterima, rizki kita baik, oh masya Allah, luar biasa. Cuman yang dua ini, ilmu yang bermanfaat, yang dua ini, rizki yang baik, amal yang diterima, takkan dapat kalau tidak punya ilmu. Allah, barakallahu fikum. Kemudian di antara yang menjadikan harta kita berkat adalah mendirikan salat. Ya, salat ini. Ya. Cuman antum harus ingat, di antara kenikmatan salat adalah mendapatkan khusyuk dalam salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Sungguh berbahagialah orang-orang yang di mana mereka khusyuk di dalam salat mereka. Pada bab ini kita bukan berbicara soal khusyuk. Namun kesimpulannya, orang kalau bisa khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin dengan hari akhirat kelak, fokus, ya, dengan salatnya. Dan sesungguhnya harta dan pernak-pernik dunia ini membuat kita lalai dari salat kita. Cobalah kalau tidak percaya. Pernak-pernik dunia ini sering melalaikan kita dari Allah. Makanya setan itu, Pak, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika azan berkumandang, setan dari terbirit-birit, bahkan terkentut-kentut dia. Tapi ketika nanti setelah iqamah, setan datang lagi dibisikinnya. Ya, nanti dibisikinnya begini. Makanya ada kisah di mana orang-orang terdahulu, orang-orang saleh di kalangan para sahabat juga, mereka terlalaikan dari salat mereka kena urusan mereka sebagai pemimpin kaum muslimin. Seperti dalam riwayat sebagian sahabat, ya, mereka teringat urusan kaum muslimin itu dalam salatnya. Saya juga pernah, ya, sering merasakan hal ini, Pak. Ini contoh kasus terbaru. Saya menceritakan bagaimana sih fitnah setan itu. Ini pelajaran buat saya dan mungkin juga i'tibar buat antum. Saya sehari itu dua kali salah sholat, zuhur, asar, ya. Karena di saat itu saya sedang berpikir, ya. Saya ingat salah satu di antara dua sholat itu saya berpikir tentang kitab-kitab saya. Saya berpikir tentang kitab-kitab saya. Rakaat pertama, rakaat kedua saya fokus. Saya membaca satu ayat dan saya merenungi tafsir dari ayat itu. Di rakaat yang ketiga saya berpikir, dan insyaallah alhamdulillah saya pengen fokus lagi nanti gimana caranya supaya kita semakin saya makin mendalami tafsir-tafsir ini. Baiklah, nanti saya fokus akan saya baca kitab nanti. Cuman kitab saya, ya, kitab pondok, ya, yang baru kita beli dari Jakarta sekitar 10 jutaan. Nanti tempatnya di mana? Ada muslimin yang kasih bantuan kitab, ya. Nanti letakin di mana? Ah, letaknya di mana? pustaka kita belum ada, yang itu enggak mungkin dibuat sekarang, dananya puluhan juta lagi, mana lagi ya tempat kitab saya. Rakaat yang ketiga semakin itu, rakaat keempat enggak tahu lagi rakaat keberapa, antum bayangkan ya. Sehingga akhirnya apa, yang rakaat pertama dan kedua tadi fokus, oh ternyata karena mikirkan pengen makin mendalami rakaat, mendalami apa ayat-ayat Al-Quran ini dengan mempelajari tafsirnya, ternyata mikir tempat kitab-kitab tafsir itu setan menggoda kita. Antum bayangkan godaan syaitan dasar. Apalagi yang lain-lain, bisnis yang lain, bisnis ini, bisnis itu, di manalah saya nanti apa nangkap ayam hutan sore ini? Masuk ceritanya. Atau mungkin di manalah saya nanti mancing sore ini? Kerja setan luar biasa dasar. La ilaha illallah. Karena itu kita harus ingat keberkahan harta dengan mendirikan salat. Tidak akan berkah harta kita tidak mendirikan salat. Dan kenikmatan salat itu kita dapatkan dengan apa? Dengan dengan khusyuknya kita di dalam salat itu. Dan banyak hal yang lain yang mendatangkan keberkahan harta karena keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu pada malam ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kita hidayah. Hidup ini yang penting bukan banyaknya saja, bukan banyaknya tapi kualitasnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita, dalam diri kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.